المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. Babul judi utawi gigubab nerangno jud dermawan. Wafi lil ma'rufi lan ngelakoni kebagusan. Wal ikhari lan ngekehno minal khairi saking kebagusan. Fi syahri Ramadana ing dalem bulan Ramadan. Fi syahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Wa ziyadati lan nambahi min dalika saking mengkunu-mengkunu al-jud fi'lil ma'ruf al-iksar minal khair. Min dalika saking mengkunu-mengkunu al-jud wa fi'lil ma'ruf al-iksar minal khair. Fil ashri ing dalam sepuluh al-awakhiri kang akhir-akhir minhu saking Ramadan. Jadi dianjurkan dermawan, khususnya saat bulan Ramadan sebentar lagi, melakukan kebaikan, memperbanyak amal baik di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir, mulai tanggal 21 sampai 30. Itu dianjurkan ngekeh-ngekeh no keapian. Makanya tanggal-tanggal sekian ojo malah mulai saking wondo. Wes gak ono apike. Maksudku kurang keapiane ya. Biasanya mulai tanggal 21-20 mulai siap-siap. Bahwa padahal itu dianjurkan diperbanyak. Nanti sama lihat bagaimana Kanjeng Nabi pada 10 terakhir bulan Ramadan itu fokusnya itikaf, fokusnya ibadah. Kala wa'an ibni Abbasin lan saking ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Olang dikosopo ibnu Abbas. Ketika ngeten kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajwadan nasi luweh dermawane menungso. Jadi Kanjeng Nabi itu paling dermawan. Ajwadan nasi iku luweh dermawane menungso. Wakana lan ono opo ajwaduma yakunu luweh dermawani oleh ono sinten Kanjeng Nabi. Opo ajwaduma yakunu luweh dermawani oleh ono sinten Kanjeng Nabi iku fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Iku fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu ing dalem mongsone ketemu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Kanjeng Nabi sudah paling dermawan, khususnya Kanjeng Nabi lebih dermawan ketika 10 terakhir bulan Ramadan saat bertemu malaikat Jibril. Berarti ketika kita bertemu dengan orang yang baik, orang yang alim, orang yang soleh, dianjurkan untuk banyak bersedekah. Kanjeng Nabi ketemu malaikat Jibril, sedekahnya ditambah. lebih dari kadar biasanya. Ini hina yalqahu Jibril. Wa kana lan ono sapa Jibrilu Jibril. Iku yalqahu ketemu sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Iku yalqahu ketemu sapa Jibril ing Kanjeng Nabi fi kulli lailatin ing dalem saben-saben bengi setiap malam. Min Ramadana saking bulan Ramadan. Fayudari suhu mongko ndres sapa Jibril ing Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Qur'an. Dersan Qur'an. Fala Rasulullah mongko yektine udawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu ing dalem mongsone ketemu ing Rasulullah. Hina yalqahu ing dalem mongsone ketemu ing Rasulullah. Sopo Jibrilu Jibril iku ajwadu iku luih dermawan. Iku ajwadu luih dermawan bil khairi kelawan kebagusan harta. Minarrihi daripada angin al-mursalati yang ditiup. Muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi pada bulan Ramadan dersan Quran karo malaikat Jibril. Kok gak dersan karo sahabat lho? Nah, sahabat karo Jibril mulian sopo. Luwih enak dresan karo wong sing mulya. Luwih enak dresan karo sing nyampe no Quran daripada karo murid. Iya toh. Maka Kanjeng Nabi waktu itu dresane karo sapa? Malaikat Jibril. Maka orang-orang Jawa niru nek Ramadanan dresan Quran. Nek teng desa-desa bengi khususnya bulan Ramadan iku dresan mari tarawih sampai jam 12 ya. Kadang sampai subuh. Kadang. Ya, delok lingkungan masing-masing. Kadang sampai jam 11. Itu ono dalili. Fayudari suhul Qur'an. Ya, ono dalili. Ketika Kanjeng Nabi bertemu Malaikat Jibril, beliau itu lebih dermawan daripada hembusan angin. Maknanya cepatnya Kanjeng Nabi di dalam memberikan sedekah itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Ini gimana? Muttafaqun alaih. Saking senengi Kanjeng Nabi ketemu sapa? Malaikat Jibril hasil ngaji ini. Oh, berarti wong ngaji kudu akeh sedekah ini. Kudu akeh sedekah ini. Kudu akeh infak. Infak kanggo awake dhewe utawa wong liya. Nek kanggo awake dhewe ya kanggo tuku bukune, kanggo tuku kitabe lho itu. Nek kanggo wong liya ya ditukokno maman wong liya apa lahir iso takon. Demi memperlancar ngaji ya, demi gampangno ngaji niate ngono. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah. Ndika ngeten kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida dakhala ing dalem nalikane masuk apa al-ashru 10 terakhir. Ahya mongko menghidupkan sinten Rasulullah alaila ing malam. Wa aiqadza lan membangunkan sinten Rasulullah ahlahu ing keluargane Rasulullah, istri Rasulullah. Ahlahu ing keluargane Rasulullah ing istri Rasulullah. Wa syadda lan mengikat sinten Rasulullah mizarahu, mengencangkan sinten Rasulullah al mizaro ing sarung. Muttafaqun alaih. Loh. 10 terakhir dawuh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya, mengencangkan sarungnya. Sarungnya dikencangkan tenanan, gak dikendorno. Ini alamat Kanjeng Nabi kate ibadah tenanan. Sarunge gak kedodoran, nek tangi turu kan kedodoran sarunge. Lah niku, mergane gak sempat benak. Iki tenanan, bangun tidur langsung dikencangkan. Gak kepingin turu meneh, nek pengin turu meneh dikendorno wong kaya kemul. Niku. Muttafaqun alaih. Wasyadda mizarahu. Keluarganya dibangunkan, ayo tangi, tangi, tangi, tangi. Babun nahyi utawi kikubab nerang menyegah antakoddumi Ramadona saking disi'i Ramadon mendahului Ramadon bisaumin kelawan poso badan niswi sa'bana ing dalam sa'usi separuh ni sa'ban. Jadi ada larangan haram melakukan puasa sebelum bulan Ramadan saat bulan Sya'ban telah melewati pertengahan bulan. Mulai tanggal 16 sampai selanjutnya itu diharamkan puasa. Kecuali illa liman. Kecuali marang wong. Wasolahu kang nyambung sopoman. Wasolahu kang nyambung sopoman. Ing nisfu Sya'ban setelah nisfu Sya'ban bima kelawan perkoro koblahu kang ing dalem sak durungi setelah nisfu Sya'ban berarti disambung karo tanggal 15. Kue nek kepingin poso Sya'ban terus sampai akhir kudu mbok sambung tanggal 15 kudu kue ku poso. Nek gak poso berarti tanggal 16 sakwuse tanggal 15 ila akhirihi sampai sakdurunge Ramadan ora oleh poso. Kecuali duwe adat. Nah, yang nanti iki awafako utawa nyocoki apa iki jenenge sakwuse separune Sya'ban adatan ing kebiasaan lahu kadhewe wong. Biangkana kelawan yento ono opo adatuhu adate wong. Biangkana kelawan yento ono opo adatuhu adate wong iku saumal isnaini poso dine Senin wal Khamisi lan dino Kamis. Fawafakohu mongko nyocoki opo iki opo iku jenenge Fawafakohu mongko nyucuk nyocoki apa iku jenenge saumul isnen lan kemis ing sakwuse separune Sya'ban ing sakwuse nisfu Sya'ban ndak apa-apa kecuali sampean punya adat poso Senin Kemis ya mesti sakwuse nisfu Sya'ban ana Senin Kemis lah sampean poso krana duwe kebiasaan gak apa-apa poso Daud poso ora marang terus poso ora poso ora apa gak apa-apa karena ini punya napa adat kebiasaan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Luki itu kemana? Luki itu gak kelihatan. Luki kamar mumbah nanti turu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene la ya taqaddamanna. Ojo ndisi temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh. La ya taqaddamanna ojo ndisi temen. Sapa hadukum salah siji sira kabeh Ramadana ing bulan Ramadan. Bisaumi yaumin kelawan poso sedino. Aoyama ini utorong dino. Kala illa ayyakuna kecuali yen to ono sapa rajulun wong lanang iku kana ono sapa rajul iku yasumu iku poso sapa rajul saumahu kelawan poso iku dina ngono fal yasum mongko becik poso sapa rajul dalikal yauma ing dalem mengkono-mengkono dina muttafaqun alaih. Hadis iki nunjukaken sebelum Ramadan jangan puasa satu hari dua hari. Berarti tanggal 29 30 Saban iku aja poso, ya. Aja poso. Kalau kita lihat ini, aja poso sih. Kecuali hari itu bertepatan dengan adat kebiasaan. Tanggal 29 ternyata Senin, atau tanggal 30 ternyata Kamis misalnya ora popo. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqol qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu poso sapa sira la tasumu aja poso sapa sira kabeh. Qabla Ramadhana ing dalam sadurunge bulan Ramadan. Jangan berpuasa sebelum datang bulan Ramadan. Sumu poso sapa sira kabeh liruyati krana ningali Ramadan. Ningali hilal, hilal Ramadan. Sumu poso sapa sira kabeh liruyati krana ningali hilal Ramadan. Wafdiru. Lan mokao. Berbukao sapa sira kabeh. Wafdiru lan berbuka sapa sira kabeh liruyati krana ningali hilale Syawal betoni liruyati krana ningali hilale Syawal fa in halat mongko lamun menghalangi dunahu ing dalem arai hilal terus goya apa goya goya yatun kolam opo goyayatun opo mendung fa'in halat mongkolamun menghalangi dunahu ing dalem arai hilal opo goyayatun mendung fa'akmilu mongko nyempurna no sopo siro kabeh kolam nyempurna no ing sa'ban salasina kelawan 30 yauman apani dinane rawahu ngriwayat no ing hadis sopo at-Tirmidzi qala lan ngdika sinten Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih al-ghayabatu utai lafad ghayabah iku bil ghaini kelawan ghain ghayayah al-ghayayatu utai lafad ghayayah iku bil ghaini tetap kelawan ghain al mujamati kang ten titik wa bil ya'i lan kelawan ya mintah tu saking ngisor al mukarrarati kang ten bolan baleni ghayaya wa ya uti ghayaya iku ashabatu mendung iku ashabatu mendung iki carane memulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Ramadan diawali dengan cara melihat hilal, hilal Ramadan, bulan sabit awal bulan itu. Juga diakhiri dengan melihat hilalnya bulan Syawal. Kalau tidak kelihatan hilal karena ada mendung, maka Sya'ban disempurnakan 30. Jangan puasa dulu. Ramadan disempurnakan menjadi 30. Nah, jangan berbuka dulu. Ya. Iki genah ketok ini. Jadi gak usah pakai hitungan, pakai apa jenenge hisap astronomi, gak usah. Pokok saya ini Saban rek tanggal piro 29 delok engko hilal. Sore ketok gak, nek gak ketok berarti besok belum Ramadan. Ketika Saban sudah 30, otomatis setelah 30 adalah tanggal 1. Ngono dadine. Wa ya sahabah. Jadi patokannya lihat hilal, bukan wujudnya hilal. Wujud nek gak ketok. Ya gak dianggap. Wong iki liruyati kan Walaupun wujud tapi nggak kelihatan. Sudah wujud hilal kalau sudah di atas 2 derajat, 2 derajat ke atas. Sudah wujud, sudah ada. Maknanya sudah ada, sudah bisa dilihat. Tapi karena ada mendung sehingga tidak bisa dilihat. Maka tetap tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan. Nek sudah Ramadan berarti tidak boleh berbuka dulu ya, gurung riyoyo. Karena yang jadi patokan adalah ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal. Nek sebagian orang yang jadi patokan wujudul hilal sehingga dihitung dengan hisab, saiki wis iso dihitung. Ramadan jatuh pada tanggal sekian Mei misalnya, sudah bisa. Nek patokannya wujudul hilal. Bisa ditetapkan hari raya sekarang, bisa. Alawi hari rayanya pada saat apa wi? Kesirep. Ya wi, ketok pun saiki iso, tapi wong NU patokane liruk yati. Bukan wujudul hilal tapi ru'yatul hilal. Jadi NU delok se. Walaupun wong NU iku ahli nek falak, wah aja ditakokno. Karo merem iso. Nggih niku. Kulo enggak ada kanca iki. Golek tanggal mek gawe kalkulator tok. Saiki iso. Iya ya, ngono tok. Wis ono ngutuke kabeh. Aku ora iso blas. Biyen iso saiki lali. Ora tau praktek. Coba pakai kalkulator iso san. Rumus apa? Oh, kok tanggal sekian ini nih. Gigi iso kabeh. Ngoten nih. Wong NU ora usah ditakoni nek masalah astronomi hisab falak. Wah, mbae wis pokoke. Jagoane. Makanya PBNU punya tim khusus yaitu falakiyah. Apa jeneng kula mboten ngerti. Lembaga apa? Lembaga khusus ngurusi masalah falak. Nah, iku kok nek iki kanggone biasane nek awal Ramadan karo akhir Ramadan. Lumayan kanggo daripada gak kanggo plus. Maksudnya biasanya eksisnya itu dipanggil oleh Departemen Agama ya toh. Kon musyawarah iku tim-tim ahli kabeh wis. Gak masuk sampean. Ora ngerti ya hisab. Ngaten nih, hisab itu luar biasa, seneng kadang pelajari. Tapi yang hitung-hitungan terus. Ya, sampean kan paling males. Nek data karo hitung-hitungan, ya statistik, wah ngeluh isan. Iya toh. Allah. Padahal iku statistik itu harus itu. Wagola haditsun hasanun sahihun jane yo gampang kering lepokno datang rodok ae bingung lapo. Iya toh. Sekarang lho wis rumuse wis ana. Engko garing ngoreksi ngono toh kan ya. Wah, sing ngene kok angel. Wagola haditsun hasanun sahihun wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala nek gak kepin rumus yo pakai opo sih toh penelitian ini. Nek gak pakai statistik apa jenis? Zak, apa? Hah? Wah, iya. Nek pakai statistik. Oh, S2 tenang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing enak kuantitatif ya, cepet ana data. Nek kowe nulis males ngitung, senengane ngomong wae. Ya kualitatif ya toh. Ngomong karo narasumber Pak ngoceh rekam wae to. Serumus wis. Narasumber alawi ya kon ngoceh. Ndang mari ndang wis. Men gak turu. Kala ngendi kase den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida bakia ing dalam nalikane tersisa opo nisun separuh. Pi kabar HP ne wi. Aku gak ro kabar wi. HP-mu kabar piye? Foto ya. Neng aku wis neng awakmu. Hah? Ya Allah, loro to kuwi. Ida bakia ing dalam nalikane tersisa opo nisun separuh. Min sabana kang saking bulan Saban, wirumun sorif sabana, ya sabanin ora kena. Fala tasumu mongko ojo poso sapa sira kabeh. Lah iki fala tasumu iki. Iki af'alul khomsah kemasukan lam, lanahi. Dadi ini la tasumu, asale tasumu. Nah, ngono lho. Rawahu ngriwayatne hadis sapa Tirmidzi, paham Said? Mau ngaji alamat jazm. Iki langsung praktek jenenge, ora usah kesuwen. Sabana ghairu munsharif tadi alamate khofat. Yo. Isim ghairu munsharif. Pakai apa jernya Said? It pakai apa? Duh, ngawah iki. Mat alif jer ini. Semua ghairu munsharif kok pakai alif, Mbah, Mbah. Oh, apa sing ngaji mena. Isa. Ah, ya ta. Pake apa sa? Hah? Atfun nun, ora mun sore po. Atfun nun. Aduh gitu lagi. Iki direkam lho iki. Ketok kabeh iki sing gak iso iki. Ya. Kung, mi kung. Apa alamatnya? Fathah, sabana, genau, nang. Soalif jadi selamat ini. Fala tasumu, monggo aja poso sapa sira kabeh. Ngene iki praktek e. Arwahu nang hadis sapa Tirmizi, Imam Tirmizi. Wa qala lan ngendika sapa Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Utawi iki go hadisun hadis hasanun kang hasan. Sahihun kang sahih. Wan abil yaqdhani lan saking abil yaqdhon rupane Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ana ngendika sinen Ammar man utai sabane wong. Soma iku lamun poso sapa man. Al yauma ing dalem dina. Alladzi kan yusakku kang diragukan apa fihi ing dalam alladhi yaum yusakku kang diragukan apa fihi ing dalam alladhi yaum faqad aso mongko teman-teman durhakani sopoman mendurhakai sopoman Abul Qasim ing Abul Qasim yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia benar-benar dosa, maksiat kepada Kanjeng Nabi. Artinya hari yang diragukan adalah tanggal 30 Saban. Tanggal 30 Saban. Dan orang-orang rame, jerene hilal ketok, tapi gak ono sing bersaksi kalau hilal sudah tampak. Cuma kabar burung. Yo. Wis ketok. Sopo sing ketok? Gak weruh. Berarti tanggal 30 Saban itu jenenge Yaumushak. Iku haram di nopo? Di poso. Tanggal 30 tapi syaratnya tadi. Ya. Ono woro-woro, ono wong omong-omong, ada orang ngomong katanya sudah tampak hilal tapi tidak ada yang bersaksi. Itu berarti Yaumushak. Qala babu rawahu ngriwayatkan hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan dikasin den Tirmidzi hadisun hasanun sahihun babu ma utawi iki ku bab nerangno perkara dzikir yuqalu kang diucapno apa ma inda ru'yatil hilali ing dalem nalikane melihat hilal inda ru'yatil hilali ing dalem nalikane melihat hilal ing dalem nalikane melihat hilal apa sing kita baca nek ketok hilal antol hatta bin ubaidillah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi iku idza ra'a ing dalem nalikane mirsani mirsani itu melihat. Melihat sapa Kanjeng Nabi. Al hilala ing hilal qala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendika ngene Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. wassalamati wal islam. Kala Allahumma do Allah ahillahu, muga ngetokno hilal sinten panjenengan ing hilal, alaina ing atase kita, bil amni kelawan aman, aman dari sesuatu yang menakutkan, baik secara agama atau dunia, wal imani lan iman, wassalamati lan selamat, wal islami lan islam. Rabbi utai pangeran ingsun, warabbuka lan pangeran siro. Siro sopo? Siro hilal lagi. Warabbuka lan pangeran siro. Iku Allahu Allah. Hilalu rusdin utawi siro kena. Iku hilalu rusdin, iku hilal. Petunjuk wa khairin lan kebagusan. Iku hilalu rusdin, iku hilal petunjuk wa khairin lan kebagusan. Rawahu ngriwayat na'ing hadis sopo at-Tirmidhiyu. Wa qala lan dikosin at-Tirmidhi hadithun hasanun. Utawi iki iku hadithun hadith hasanun kang hasan. Babu fadlis suhuri. Utawi iki kukubab nerang no. Kala. Wesaman sahur apa suhur. Utawi iki kukubab nerang no suhur. Makan sahur. Makan sahur. Suhur itu makannya, nek sahur itu panganane, ngopi pas sahur. Berarti kopi ini jenenge sahur, ngopi ini jenenge suhur. No. Watakhirihi lan mengakhirkan suhur malam yahsha, shanya itu enggak ada alifnya, sama ada alifnya. Nah, ini di gua alipe, ya yeah. Yahsha. Apa kok di gua alipe mat? Mat. Yahsha ini mat. Setelah sin ada alifnya enggak mat? Hah? Ah, iku ono alif asli. Apa kok di gua mat? Selamat, selamat, selamat. Tak omong no Pak Yai Maksum. Apa sih tau ini? Faizun. Eh? Aden di aden. Kak ngaji mau. Nanti saya kak ngaji. Turu. Kak dibukai rop ini. Wah, ini densusi ini. Naruh di densusi. Apa amat? Pot. Apa sing jazmno? Lam, ngono pot. Lam yahsha. Malam yahsha ing dalam selagini ora wedi sapa wong. Tulu al-fajri ing metune fajar. Dadi nek makan sahur sunnahnya diakhirkan sebelum subuh kurang 15 menit. Ngono. Sampeyan wah gak cukup. Rokoke wae. Wah, harus dipikir rokok. Lebih 10 menit. Malam yasha tulu al-fajri. Kala an-anas radhiyallahu anhu kal. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terokan juga ya? Iya. Apa diet ah? Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu sahuro sopo siro kabeh. Makan sahurlah kalian. Sahur fa inna fis suhuri. Ngono sahur. Tasaharu ngono bahasane Arab ya. Sahur buka-buka kok. Tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Ngono. Fa inna fis suhuri krana sedune iku ing dalem makan sahur. Barokatan. Barokah muttafaqun alaih karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah ngono ya enak tau nek makan sahur nek gak makan sahur ngeleh dibukai kon ngaji alasan iku lho mboten sahur salahmu dhewe muttafaqun alaih Wan Zaid bin Thabit lan saking Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Alang dikosinan Zaid tasaharna sahur sapa kita ma Rasulillah serta ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tumma kumna nuli berdiri sapa kita ila sholati marang sholat. Mari sahur lah po kamu saiki. So lah bukan bukan ngudut. Lah sholat marang sholat tau ngudut ya. Masane pasar ngudut. Kila ten ucap nopo ucapan kam kana baina huma. Kam utawi piro kana iku nopo kam. Iku baina huma ing dalam antarane sahur lan sholat. Piro jarake antara sahur karo sholat. Kala ngendika sapa Zaid kodru homsina ayatan utawi jarake iku kodru homsina kadari 50 ayatan apa nih ayate jadi antara sahur karo antar kok antara sahur kala sing takon duduk anu ya kila kamka nabaina huma kam utawi piro kana iku ono po kam iku baina huma ing dalam antarane gala sahur karo sholat sholat subuh niki. Kala ngendika sapa iku jenenge Said. Qadru khamsina utai kadare iku kadar 50 ayat tanapane ayat mutafakun aleh. Kala dadi sahabat sahur Zaid bin Said bin Thabit sahur sama Kanjeng Nabi. Setelah itu mau summa, pakai summa berarti agak jauh ya. Berangkat sholatnya itu agak jauh. Sahur dulu, setelah sahur apa? Baru setelah itu sholat subuh. Piro jarake jarene Zaid kira-kira maca 50 ayat. Mergane antara sahur karo sholat subuh diisi maca Quran. Dadi kira-kira 50 ayat. Ya kamu saya kan gak rong udutan. No. Betapa kon ale. Piro kadare saya? Rong udutan. Waduh, betapa kon ale. Udut-udut wae. Boros lho udut iku ya. Saiki nek udutmu sedina piro? Dua lencer. Dua batang. Sekarang dikurangi satu batang. Ya, besok dikurangi setengah batang. Oh, no sih. Yo ben gak boros iku tenan. Lah iki ono arek nunggak bulanan, tapi udute terus wae lho niku. Api-api udute, gak ono sing lintingan niku ora ono. Nek ting we, wah baru ngelinting dhewe. Muttafaqun alaih iku yo padha wae jane boros. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngdika sapa Ibnu Umar kana ono iku li Rasulillah kadwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa muadzinani tukang adzan loro muadzinani tukang adzan loro isim sing nunjukno makna loro iki jenenge apa ayo jian apa? Isim yang menunjukkan makna dua itu jenenge apa? Musanna. Isim tas niya. Isim tas niya alamat rofa'i nganggo apa? Ngono iki. Kudu ditakoni sapa mal. Alamat rofa'nya isim tas niya nganggo apa mal? Apa wan? Alif. Bener toh. Pot, bener pot. Hah? Bener. Maftuh nih maftuh. Bener toh. Hah? Bener apa melok-melok gue? Kala Bilal dan rupane Bilal wabnu umi maktum lan imam ibnu umi maktum. Fakala makan dikasih dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna bilalan setuhni bilal iku yu adzinu adzan sapa bilal bilailin ing dalem bengi Fakulu mongko mangano sapa sira kabeh wasrobu lan minumo sapa sira kabeh hatta yu'adzina sehingga azan hatta yu'adzina sehingga azan sapa Ibnu Ummi Maktumin sapa Ibnu Ummi Maktum dawuh Kanjeng Nabi Bilal iku nek adzan bengi-bengi subuh mergane adzannya dua kali sebelum subuh dan subuh Ibnu Ummi Maktum ini yang adzan pas subuh Bilal malam-malam maka dawuh Kanjeng Nabi kalau Bilal adzan makan minumlah ya sampai nanti yang adzan adalah Ibnu Ummi Maktum maka sudah enggak boleh makan minum kala ngendika sapa iku jenenge kala ngendika sapa iku Ibnu Umar walam yakun lan ora ono iku bainahuma ing dalem antarane adzan loro walam yakun lan ora ono iku bainahuma ing dalem antarane adzan loro illa ayan zila kecuali apa yen to mudun sapa hada iki Bilal wayar kolan munggah sapa hada iki Ibnu Ummi Maktum jadi cepat jarak berarti gak patek bengi-bengi nemen ya paham ngoten niku bukai tahajud lah wis jam 3 ngoten niku mutafaqun alaih wa an amri bin al-as radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugolan ngendika sinten rasulullah fasluma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahari fasluma utawi fadlu faslu le faslu fasluma utawi pemisai perkoro pemisai perkoro pemisah mana nih jadi masdar tapi di mana isim fa'il fasluma utawi pemisai perkoro baina siyamina kang ing dalem antarane poso kita osyami ahli kitab lan posone ahli kitab iku aklatus sahari makan sahur pemisai awe dia makan sahur ini ahli kitab tidak makan sahur rawahu ngriwayat noing hadis sopo muslimun imam muslim wallahu a'lam ya rabbana ya rabbana wa annana asrar